Kemudian selain itu, berkenaan dengan liburan kita ini, berdekatan dengan tahun baru, maka sekali lagi saya ingatkan, tolong kita kerjasama. Di pondok kita jaga mereka, di rumah tentunya orang tua yang menjaganya. Ini masa-masa hura-hura orang-orang yang tidak dekat dengan agama, maka mereka memiliki segala macam acara-acara maksiat. Apakah panggung gembira atau acara ini, acara begadang, segala macam. Sehingga anak-anak tidak usah keluar rumah di malam tahun baru. Dan juga para orang tua menjaga mereka agar tidak kemana-mana. Ramainya jalan gak masuk akal. Mereka seakan-akan memiliki kelainan jiwa. Karena hari ini dengan hari kemarin gak beda. Waktunya sama 24 jam, setiap jamnya sama 60 menit. Dibilang malam panjang, dibilang malam ini, sama saja. Gak ada perbedaan antara tanggal 1 dengan tanggal 29. Gak ada perbedaan antara tahun lalu, tahun akan datang dalam bentuk harinya. Gak ada perbedaan. Bahkan yang berbeda adalah umurmu sudah bertambah 1 tahun dan itu na'udzubillah mendekatkan dirimu kepada kematian. Bukan senang harusnya. Berarti umur saya sudah berkurang lagi. Kemarin baru sekian, sekarang baru sekian. Apakah itu patut dirayakan? Sama sekali tidak ada sunnahnya. Tidak ada aturannya. La fil kitab wala fil sunnah wala fil fi'li sahabah wala tabi'in wala tabi'it tabi'in wala al-a'immah. Itu pun kalau tahunnya tahun baru Islam, apalagi tahun baru Masehi, yang kaitannya dengan Masehi, dengan agama Nasrani, kaitannya dengan agama mereka. Tahun Hijriah saja tidak dianjurkan untuk dirayakan. Enggak ada sunnahnya. Apalagi tahun baru Masehi. Namanya Masehi. Qul inna a'udzubikumullah kumusim yang sahramati. Ikhwan, uqalabah, wa'ahan, ikhwan al-aba, al-izza. Ini perkara yang betul-betul harus kita perhatikan. Kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas tadi, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Nasallahu taala taufik wa nasallahu hidayah wa nasallahu taala an yaj'alana wa auladana mu'minin muttaqin. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan agar zuriyah kita menjadi zuriyatan salihah mu'minah, taqiyah. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang berilmu, beramal, mukhlishin, ulama, al-muhtadin. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.